tahu ku tak apa-apa. Bagaimana ku mengalahnya? Kau hadirkan bintang-bintang di setiap mimpiku. Gemilang di dan bumi tanpa bulan bintang, kupastikan hati. Siapa-siapa selalu coba tenangkan hatiku, tak jemu setiap waktu, meski kau tahu ku tak apa-apa. Hatiku untukku seorang, gemilang di dan bumi ditambah bulan bintang, meski hanya senyuman aku cukup senang. Gemilang di dan bumi ditambah bulan bintang, pastikan hati. Untukku seorang, gemilang di dan bumi.